Pemirsa yang berbahagia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk menyukai kita untuk memakai pakaian yang berwarna putih. Nabi bahkan katakan bahasanya itu adalah min ahsani syabikum al-bayadu. Termasuk pakaianmu yang terbaik adalah pakaian yang berwarna putih. Anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memakai pakaian berwarna putih adalah satu hal yang menunjukkan kalau Islam adalah agama kebersihan. Islam menginginkan agar umatnya adalah seorang yang menjaga kebersihan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk memakai pakaian yang berwarna putih, karena pakaian putih ini sangat rentan dengan noda, sangat rentan dengan kotoran. Maka diharapkan ketika kaum muslimin suka memakai pakaian berwarna putih, kemudian begitu ada noda di pakaian tentu akan sangat jelas terlihat. Sehingga tidak boleh akhirnya pakaian tersebut dilepas untuk dicuci dan dibersihkan. Lain halnya jika satu pakaian itu cenderung gelap, maka pakaian yang cenderung gelap, cenderung ketika ada kotoran, ada noda tidak terlihat. Oleh karena itu banyak orang-orang yang malas untuk nyuci baju, nyuci pakaian. Maka gemarnya adalah pakaian-pakaian yang berwarna hitam. Karena dengan dia memakai pakaian yang berwarna hitam, maka kotornya pakaiannya itu tidak terlihat. Sehingga dia nyaman-nyaman saja. Dia tidak perlu merasa malu, tidak perlu merasa sungkan. Karena noda pakaiannya yang hitam, noda pakaiannya ada di pakaiannya itu tidak terlihat. Maka sebulan pakaian tersebut belum tercuci, belum dia cuci, dia pun santai-santai saja. Itu alasan yang dimiliki oleh sebagian orang, meskipun tidak semua orang kenapa gemar dengan pakaian-pakaian yang cenderung gelap. Maka di sini kita dapat pelajaran yang menarik bahasanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai pakaian yang berwarna putih dan menganjurkan umatnya untuk berpakaian dengan warna putih untuk menunjukkan bahasanya Nabi menginginkan agar umatnya adalah umat yang bersih. Sedikit ada kotoran kemudian langsung ditindaklanjuti dan dibersihkan. Maka hal ini, maka anjuran untuk memakai pakaian yang berwarna putih adalah di antara indikator yang cukup jelas yang menunjukkan bahasanya umat Islam haruslah umat yang menjaga kebersihan dan suka memelihara kebersihan dan jauh dari kotoran, jauh dari berbagai macam kotoran.